Roma, hondongang kahua. Dadi tentomai manasa na taun dilana hua aha na puang ala ta'ala lako hupatau to sakalebum Kristus Yesus. Akai langka silombungan ta Kristus Yesus, yendo kekuasaan na penawa maseho to mebeeng katuam bakahu, yang to lapasang kia diomai kekuasaan na dosa anak kamatean. Indo pepondongan na Musa, tak malau lapasang kia diomai kekuasaan na dosa, aka kita hupatau hinna tak siala, tabela, taponnoi. Sapo umpada dilalas sengak puang ala ta'ala umpa salamak ma hupatau usua anak mesanna, menta mendelino, menda dihupatau, angan nalakna akata yang madosa. Anain anakna mate usolo hupatau diomai dosana lambi napak deim puang ala ta'ala indo kakosaan na dosa. Nakaha puang ala ta'ala kaha-kaha ya to'o, ana malak ya malolo diolona umba susi dituntu ilam pepandongan na Musa. Aka kita, taun kia untuhui kamohanna sipak dosata, sapu untuhuin kia pailokna penawa maseho. Menna untuhui liu sipak dosana hupatau, tau ya to'o angga ya pailokna hupatau na pailam penawa. Sapu menna untuhui liu pailokna penawa maseho, tau ya to'o angga ya pailokna penawa maseho na pailam penawa. Maka angga sipak dosana hupatau ungkuasai pikihammu, maka tampasanna lolambik ko kamatea sule lako salako lakona. Sapo maka pailokna penawa maseho kuasai pikihammu, maka tampasanna lolambik ko katuam bakahu anna kamasannangan penawa. Menna anggan na kuasai sipak dosana tau ya to'o umpo bali ya puang ala ta'ala. Tak manuhu lako pahentana puang ala ta'ala, aka awaninna tak lama-lama manuhu lako pahenta ya to'o. Menna anggan tuhi sipak dosana hupatau, tau ya to'o tak ya umpo masannam puang ala ta'ala. Sapo iko, keto hosik dasiai penawanna puang ala ta'ala ilang kalemua, tak kuak siuntui sipak dosana hupatau, sapo siuntui hakuak pailokna penawa maseho. Sapo menna tak dem penawanna Kristus ilang kalena, tau ya to'o tayaya umak petawanna Kristus. Sapo maka tohong Kristus ilang penawamua, tak malatalo lambik katuam batasungakmua aka napo malolong kuak puang ala ta'ala. Moyan nalau ulambi ya kamatean batapun timmu kahana dosa. Puang Yesus puhana pati bangong kuasanna penawa masehona puang ala ta'ala di mayalak na tomate, anaindo penawa maseho yang to'o tohoi lam penawanta. Dadi, moyan nala mate batapun tinta, sapok manasa anala napatuwa iduka sule puang ala ta'ala umpolalang kakosaanna penawa maseho totohoi lam penawanta. Dadi, ingganna kuak sola suwungku, tak malatala untuhui kia puang ala ta'ala. Tak kia pahallu lantuhui sipak dosata. Aka maka untuhui kuak sipak dosana hupatau, katampasanna lau lambik kuak kamatea sule lako salako lakona. Sapo maka pantak kakna penawa maseho umpo patalo ilang kalemu, lambi lana pak deindo pak pogosang kadakemu, yaman nasa anala ulambik kuak katuwa mbakahu. Menna mbeho kalena napatette penawa maseho na puang ala ta'ala, tau ya to'o anakna puang ala ta'ala. Aka yolona si hapang kuak sabua tomahea lako ahakna puang ala ta'ala. Sapo tentomai, aka indo penawa maseho, napatamayang kuak kalemu puang ala ta'ala, nasuhum taung kuak porek lasi mahea, aka napo pendading kuak penawa maseho anakna puang ala ta'ala. Anam polalam penawa maseho, malang kiak polek metambah langan puang ala ta'ala tawa, o papa, o ambeku. Penawa maseho sola penawa kaleta umpo manasai diwa anak nang kia puang ala ta'ala. Dadi, maka anak nang kia puang ala ta'ala, ia manasa ana latatahi maduka indo mana puhana dandi di patokaan Kristus. Mana ia to'o latatahi ma sola Kristus, aka usik di makia duka pandaha susi indo puha nola Kristus, anamala untahi makia duka kamatandia susi kamatandiana Kristus. Situ ko pikihangku, ingan nende kamasusaan tasik dingan nak tentomai, tak pada umba ke dipasibandin indo kamatandeam, ladi bengkia kelambi uwatunna ladi pak patandaam. Ingan napak pada dinna puang ala ta'ala, tak dem pada sampe mitai watunna lana popak lesoam puang ala ta'ala kamatandeanna inganna anakna. Aka indo lesu, inde pak pada dinna ditado akana tumaga kadakena hupatau. Taya pailok kalena inde pak pada dinna nasuhun nun lambi kakadakean, sapo awana mak kale puang ala ta'ala umpatenni. Muina ana susi, sapo dempi luka kepahanuanna, lama pia sule kilambi uwatunna. Aka pisa watu, inde pak padadinna puang ngala ta'ala, lana lapasan dia maindo, kuasanna tolamang kadagei, lambi lalonda sola-sola ingganna anak na puang ngala ta'ala. Anna tak della susi mapian nendo kalonda anna. Aka taisan nak pada-pada tawa sule lakon tentomai ingganna pak padadinna puang ngala ta'ala silele mengkaloak mampai watunna lo lambi indo kalondaan. Si hapam mesa baine masa manguhiwa unpe mitai kasungan anakna. Anna taya angga mandi pak padadinna puang ngala ta'ala mengkaloak sapok kita duka tomatappa mengkaloak kia duka ilam penawanta. Puha salang kia kita nabeem penawa masehona puang ngala ta'ala. Moyan nasusi, sapok tapi mita sian nak duka temo watunna lana pasi tantangan dosa inde batapun tinta anala tepum mendadi kia anak ikalena. Aka indo kasalam ngasam inna silolem mi pahanuam. Sapok maka taitan indo tola tapi mitai, ya taun tia lamala tawa di pemitai. Aka di itam. Aka tak tia den tau lama pemitaliu kenaitan indo tona pemitai. Sapok aku hanuang ki indo tak napiden taita, nasuhum lata pemitaya sola ponno kasak bahasam. Susisian duka, tontaliuki napamoloi penawa maseho ilang kamalam maanta. Aka kita, setonganna tak taisam akalasihatan natawa mak sambajam. Sapok penawa maseho ilang kaleta mak tulak-tulak, nabawangki pelawanta langan puang ngala ta'ala. Indo tulakna penawa maseho, tak yanaisan natulak hupatau. Puang ngala ta'ala, ulosa tama penawanna mak hupatau. Annamuis santoi patujunna penawa maseho, akendo penawa maseho, umpak sambajangan no makna puang ngala ta'ala, situhu paelokna puang ngala ta'ala. Taisan nak pada-pada tawa, ingganna kaha-kaha puang ala ta'ala muatoi, nasuhum ungkem buang kamapia ala kuhupatau tong kamasei, batu diwa tona pilei mendadi umakna situhu patujunna. Aka tak pidadi indelino anani saloponnya puang ala ta'ala ingganna hupatau indotoina lana pilei. Anna mengkaloe tatoi, anana pak tantu loppoi, la mendadi susi puang Yesus, anna malah puang Yesus mendadi anak ulua, anna ingganna indoto dipilei, lamin dadi ya adinna. Anna ingganna indo to puha napak tantu puang ala ta'ala mengkalo dio mai. Yan to indo to inana tambai lamin dadi anakna. Anna ingganna indo to natambai tau yasian to duka napo malolo. Anna indo to napo malolo tau yasian to duka napo matande. Maka tapenawaan ningganna kahakahaya to'o ya maladiwa maka naunduk kia puang ala ta'ala ya menna lembelai umbali kia. Anak na paduka, anan ahusan ni tak nakahai, na suamen tamain delino lambi dipatei kahana na solong kia, damohan ni aka kasenga, manasa na tae dela nakahayang kia. Menang kala mala untulak kasala anta, inggan taa topuha na pilei puang ala ta'ala, manasa na tae deen, aka makkalem puang ala ta'ala umpo malolo kia. Ladenda katau lamala umpasala kia, manasa na tae deen. Akala mak kaleng Kristus Yesus umbalak kia mak tulak diolona puang ala ta'ala. Aka Kristus puha mate ya woka jusi tamben nusolong kia. Sapo dipati bangos sule dio mayalak na to mate. Lambi tiaka langan nongyang kamatandean dio tandai kananna puang ala ta'ala. Yaladendaka aka-aka lamala umpasilappa kia pak kamasena Kristus. Moinna anana lambi kia kamasusaan. Batu haka kamapi disam. Batu haka pandahaan. Batu haka katadeasam. Batu haka kapi mase-maseam, batu haka katilaka senga, batu haka ladipatei kia, sapok setonganna, tak denna ka aka lamalom pasilappa kia pak kamasena. Akinna puhati suha ilam batakada dewata nawa. Allo-allo kanna huwa kamasusa mabanda kahana kituhuko. Dipasusingkan kami domba laditun. Sapok moya kalau huwa kia, akaila anna ya to'o ulambi ungkia kapataloang kasalle, akan apa moloi kia Kristus tongka masai kia. Aka ku katappa isi dasi da kau ku ua, tak den naka aka la malam pasilappa kia pak kamasena puang ala ta'ala. Moi la mate kia, batu haka la tuwo kia, ton taliu kia naka masai. Moi la malaika, batu haka kakuasaan na setan, moya kalau huwa kia temo, batu haka ilawat tumanela sulena, anna tentoi kakosa asenga susia walangi tenilan indelino solainggan na isinna, inna taksia lanabela, napasilappa kia indopak kamasena puang Allah Ta'ala, topuha, napak patandaan nilang kalena Kristus Yesus debatanta.